lembah yang berlumpur dan berludah. Di sanalah kini aku berada. Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya. Dulu engkau pernah mengaku mengharapkanku. Mengapa, oh mengapa, kini ku bertanya. Adakah mungkin ingin engkau mengajakku kembali harus begini. Biarkan saja ku terus begini. Mengapa, oh mengapa, siapa akan percaya. Harus begini, biarkan saja ku terus berjalan.